Hati, tapi sekarang apa saya dapat kalau begini dan siapa yang jahat? Saya kurang apa? Coba katakan kisah yang lama gampang kau lupakan. Saya salah jaga orang ku tulang rusuk dan saya gagal bawa untuk pulang. Doa terbaik semoga bahagia sampai baku dapat di waktu yang beda. Yo. Kenapa bisa semua terjadi? Saya pikir tongku hubungan abadi. Mengapa harus kau buat begini? Hati menangis gelisah di sini. Di mana lagi saya harus mengadu? Kemana lagi saya tempat berteduh? Semua menghilang sepertilah debu. Ternyata salah dermaga berlabuh. Apakah bisa kembali terulang? Momen di saat membuat kau senang. Setelah lama tong dua bersama, saya gagal bawa ke hadapan mama. Mungkin ini Tuhan punya rencana. Bahagia tak selalu harus bersama. Sampai di sini saya tutup cerita. Sampai di sini cinta berhilang. Betas yang bisa bawa nona de pulang. Nona sudah jadi orang dong putulang rusuh. Kalau nanti titik cahaya yang datang menerangi di malam ini. Janji yang sakit menjadi rindu yang terus dampingi. Hanya hayalan yang berharap sayang kembali temani selagi. Jodoh tuh bisa berubah kalau Tuhan menghendaki. Cinta tak bisa berubah kalau takdir yang memilih. Saya belajar sadar diri dari sekarang saya harus pahami. Bedakan mana di hati dan juga bedakan mana yang pergi. Sekian lama tong dua jalani hubungan yang terjaga rapi. Sakala dia yang bawa koi pigi. Saya sadar akan seposisi. Berjuang namun putra dihargai. Mengapa bisa kau buat begini? Setelah saya tahu semua ini, kau tega buat saya sakit di hati. Padahal saya mau bawa koi pulang. Namun kini saya gagal. Saya berusaha untuk tidak terulang. Kau paksa saya harus tinggalkan. Malam pun sudah kembali terang. Rasa sayang ini pun telah hilang. Kau pergi bawa semua kenangan dan hilang semua satu perjuangan. Betas yang bisa bawa nona de pulang. Nona su jadi orang dong putulang rusuh. Kalau nanti si menari-nari terlingkar cincin di jari. Kau lupa aku di sandubari. Berharap hujan kecewa dia. Saya tak tahu sampai kapan harus tutup luka. Biar saya di sini tahan itu dalam duka. Sudah dia, tapi tak bisa apa. Cukup cuan. Inikah takdir pertemuan yang terakhir antara beta dengan sampai jumpa. berubah.